jelas sekali. Karena sekarang banyak orang masih bisa berdalih dan argumentasi karena tidak tahu apa yang ada di dalam volume. Tetapi rekaman Allah yang masih bisa juga bahkan apa yang ada di dalam volume. Kemarin teknologi sudah saya sampaikan bagaimana Allah mampu bahkan apa yang ada di dalam volume walaupun tidak dikeluarkan melalui speaker yang namanya mulut kita. Itu sudah tambahan dan sekedar pengulangan. Dari sini mulai banyak perkembangan-perkembangan pertanyaan-pertanyaan karena memang apa yang saya sampaikan hanya sekedar highlight saja. Karena durasi kurang lebih 4 jam. Jadi saya sampaikan highlight saja. Satu pertanyaan adalah, walaupun secara berbohong, bagaimana orang yang matinya dalam keadaan sekarang terbakar dalam suatu kecelakaan pesawat? Karena kan kita lihat dulu ilustrasi. Kita lihat dulu ilustrasi. For about the cost of a terrestrial death, a company in Texas will load a container of ashes on a small rocket. The orbiting for several years, ships will fall into the Earth's atmosphere and they will die. Like a top two stars. It's a city, Texas. Ini kan contoh penguburan pada abad 21, di mana tubuh dikremasi, kemudian abunya dibawa ke jaring topik selama sekian tahun dan akhirnya meledak nanti jatuh ke bumi dalam berupa kaburan bintang-bintang masing kotor. Ini salah satu upaya manusia di dalam menguburkan jenazah itu sudah saksi bakar. Bagaimana pembuktiannya? Kalau kita katakan seluruh tubuh kita, organ-organ tubuh kita, baik tangan, baik kaki, baik kulit, itu merupakan alat rekaman untuk pembuktian kesalahan kita di pengadilan Allah. Jangan lupa. Memang tidak dibahas di dalam dua materi saya lalu. Karena panjang tapi bicaranya masalah kayaknya. Itu sudah saya buat buku. Insya Allah mungkin kalau tahun depan akan terjadi. Tapi salah satu ini, di dalam surat Yasin dikatakan inna nahnu yuzkil mautawana hukum atau dalam bahasa lalu waktu yang saya kasihnya, bima minubin. Bahwa Allah lah yang menghidupkan orang yang mati dan Allah yang mencatat merekam setiap perbuatan mereka dan jejak bekas yang mereka tinggalkan dan semuanya itu tercatat dalam kitab suci, kitab hidup. Kitab hidup itu fungsinya sama seperti master file. Jadi di dalam industri sekarang itu sudah biasa selalu ada yang namanya master file. Ya Allah juga punya master file. Jadi cuma itu tidak dibahas karena pembahasannya terlalu teknis. Karena nanti bisa bagaimana gelombang cahaya, bagaimana gelombang bunyi, dan itu semua diungkap-ungkap di dalam buku saya. Tapi sekedar penegasan saja bahwasanya Allah punya banyak cara untuk merekam. Jadi ini cuma salah satu, ya. Alat merekam di dalam tubuh kita. Tetapi ada lagi yang nanti dimati mungkin, hasil air di tangan kita. Di mana berarti itu orang yang mengatakan itu lalu maksus, dimati mungkin. Di mana lalu maksus, itu juga ada di dalam buku. Ada dua materi yang direkomendasikan oleh KPK. Yang pertama, ini ada penyadap di dalam buku kita. Sebetulnya judul aslinya adalah pengawasan bakat, tapi atas saran KPK diganti judulnya jadi ada alat penyadap di dalam buku kita. Jadi ada dua. Itu yang pertama, sekarang apa yang kedua? Yang selama 1 tahun dalam sekarang dijangkau. Mulai hari ini, harus berserahkan kepada negara. Ini yang kedua, setelah ada alat penyadap di tubuh kita yang dimasukkan ke dalam kategori GCG, Good Corporate Governance, dan kemudian yang kedua ini adalah kita bicara mengenai wisdom job. Jadi bagaimana bekerja menurut ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menurut sunnah-sunnah Rasulullah. Makanan Sedikit sebelum kita masuk ke detailnya supaya bisa lebih mudah memahami IQ-nya dipahami oleh IQ adalah kata-kata, lisan-lisan. Nah, sementara kata-kata, nasihat, itu maksudnya ke IQ. Padahal itu sarinya, sakitnya ada di sini. Ini, ya, untuk penyembuhan saya dengan visual, dengan gambar, dengan perilaku, dengan contoh, dengan teladan. Karena itu materinya nanti akan lebih banyak bermain di gambar. Bagaimana biasa, lebih kepada gambar-gambar, bukan kepada kata-kata, tapi lebih kepada gambar. Karena inilah yang dipahami oleh guru kita. Bahasa gambar, bahasa visual, bahasa contoh. Dan ini yang dikatakan oleh Presiden kita pada awal Ramadan lalu untuk melakukan jihad terhadap korupsi. A human tongue and a number of you have been made of self or good. Are you pronouncing in his heart that there is no one to swallow and what to spit at? Spain by the working order, his heart only runs 10 days if you want to help. Our tongues are the gatekeepers to our stomachs. Waving in her good taste is a vital life-saving instinct, and it's one that emerges at a remarkably young age. Foods have long been used to often taste sweet and sugar. That's why it's very good to receive the taste of food. It's the life of food. It's just what they're thinking of food. Whereas the rocky stuff has been used and tasted differently. Kita lihat salah satu alat kiri kita tidak ternyata punya fungsi yang luar biasa di dalam menafsirkan adanya cahaya. Jadi ternyata tidak terdiri dari 5 lingkup pengecap yang usianya hanya 10 hari saja berganti dengan yang baru, sangat-sangat kompak di dalam menafsirkan adanya bahaya-bahaya, terutama bahaya mahal. Sebenarnya tubuh kita dipenuhi dengan alat yang namanya cell body defense mechanism. Sampai mekanisme pertahanan terakhir dalam tubuh adalah sel darah putih. Jadi semua alat-alat pertahanan tubuh ini Allah ciptakan untuk mencegah bahaya yang mungkin masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi sekali lagi bahaya ini hanya untuk bahaya di dunia saja. Sedangkan untuk bahaya di akhirat itu bukan jaminan Allah. Bukan garansi dari Allah. Untuk bahaya di akhirat adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab Allah. Karena Allah mengatakan, ya Tuhan lagi na'amat ku amputaku wahliku na'ar. Wahai para orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Jadi Allah hanya menjaga kita untuk bahaya-bahaya dunia. Untuk bahaya di akhirat, untuk bahaya dari azab api neraka, itu tugas kita masing-masing. Kita lihat ada makanan yang masuk dalam Al-Quran. Makanan ini makanan mahal, makanan enak, makanan bergizi tinggi, berprotein gitu. Enak. Dimakan tidak terlalu karena enak. Tapi begitu dimakan, lama-kelamaan membuat kulitnya makin lama, makin hitam, makin terang. Dan akhirnya ketika dia tumbuh dewasa, dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Karena makanan yang masuk dalam mulutnya adalah makanan-makanan yang haram. Jadi menjaga sikap kita dimulai dari bagaimana makanan yang masuk dalam mulut kita. Ini materi kita yang pertama dan bukan ini akan kita bahas. Mungkin hanya dari besar saja. Sisi sarinya adalah ini. Kalau kami Al-Qasir kemarin kita sudah bahas membahas mengenai alat penyadap di tubuh kita, hari ini kita akan bicara mengenai Al-Qasir. Al-Qasir artinya Allah Maha Pemberi Rezeki. Dikatakan ini keywordnya Allah memberi segala macam rezeki. Artinya segala macam rezeki. Rezeki tidak terbatas hanya bentuk materi. Berbentuk non materi juga ada. Bapak diberikan kesehatan, ibu diberikan kesehatan, itu rezeki dari Allah. Atau bapak ibu datang ke majlis ini merasa punya manfaat, bisa diaplikasikan, bisa dimanfaatkan, bisa diamalkan, itu sendiri rezeki. Tapi hari ini kita batasi rezeki yang akan kita bicarakan adalah rezeki materi. Ini sudah jaminan Allah, ini sudah digaransi Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Allah tak boleh hilang. Nah, aku tak cukup wajahmu. Aku lah yang menjamin rezekimu dan keluarga. Jadi rezeki itu sudah jaminan dan tetap hukumnya pasti akan Allah berikan kepada setiap makhluk yang Allah ciptakan. Allah akan berikan kepada hamba-hambanya. Itu janji Allah. Pasti hukumnya. Sama seperti Allah. Kalau pasir begitu, begitu juga dengan rezeki. Rezeki hukumnya pasti. Jangan kepada kita, kita ini Allah ciptakan sebagai makhluk mulia di muka bumi ini. Allah jadikan kita sebagai khalifah istiqa. Kita punya misi mulia di kehidupan ini. Binatang tidak punya misi di kehidupan ini. Mereka Allah ciptakan hanya sekedar menitipkan pada manusia menjadi binatang tunggal manusia untuk menjaga sawah-sawah manusia, untuk menjaga harta manusia, untuk dijadikan makan oleh manusia. Itu saja Allah menjamin rezekinya. Sebagaimana Allah katakan di dalam salah satu surat, namun sudahlah kita itu. Kalau lihat ikan yang di air, ternyata makanan tidak selalu yang ada di air. Justru ada di luar. Kita lihat tadi ikan hidup di air, tapi makanan tidak selalu apa yang ada di dalam air. Atau barangkali fenomena sehari-hari tak ada binatang yang hidup di dinding. Makanannya apa? Laut, suap yang terbang. Coba kalau kita pikir pakai radio, gimana sih Allah ngasih makanan untuk cecak? Kok sesuap yang terbang? Mana mungkin cecak bisa makan? Atau dia harus sampai dulu untuk kerja habis-habisan baru dapat satu nyamuk itu nyamuk yang katakanlah enak. Tapi pernah tidak kita dengar di satu daerah ada sekian ribu lapak, sekian ribu nyamuk mati tanpa bang, karena sepertinya lapak, nyamuk cecak, mati, karena ternyata sudah tidak ada lagi nyamuk, tidak ada lagi lapak, habis dibasmi dengan obat pembasmi nyamuk. Tidak pernah ada. Jadi sekali lagi, bahwasanya rezeki jangan pernah kita pikirkan pakai rasio. Bahkan kadang-kadang kita lari pun rezeki kalau yang sudah bagian kita tidak akan pernah bisa lari. Kamu seperti mau? Mau? Kalau kamu sudah waktunya, pasti dan pasti lari kemana pun kita akan dikejar dan mau. Rezeki juga sama waktunya. Mari kita lihat dulu ilustrasinya. Ya, dari sini, kalau sudah datang itu tidak bisa ditolak. Sama seperti mau. Kadang-kadang kita tinggal duduk, ternyata makanan datang dengan sendirinya. Itu salah satu ilustrasi saja. Karena itu mari kita lihat, ada empat pedoman yang akan kita bahas. Mungkin tidak semuanya hari ini, mungkin kita satu atau dua, tapi kita akan coba. Yang pertama, ini empat pedoman yang kita jadikan acuan di dalam bekerja. Yang pertama, Allah, ini bisa dilihat di buku Sambil lebih sedikit, kalau kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya seseorang tidak akan dicabut nyawanya sehingga habis bagian rezekinya. Maka janganlah kamu menganggap rezeki itu amat lambat datangnya padamu. Bersekolah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baik-baiklah dalam mencari rezeki. Jadi Rasulullah mengatakan tidak akan dicabut nyawa seseorang sampai habis bagian rezekinya. Saya sedikit cerita, ada seorang ustaz yang ngajar di keluarga Wahid, selalu di Wahid. Ibunya yang usia 70 tahun, stroke, koma, di bawah RCM. Setelah dirawat kurang lebih 3 bulan, ibunya tidak kunjung siuman, tidak kunjung sadar, masih tetap dalam keadaan koma. Padahal mereka keluarga tidak mampu, tidak tahu kapan kematian tubuhnya, padahal setiap hari harus mengeluarkan uang, baik untuk instrumen yang mau untuk obat-obatan. Akhirnya setelah mereka berlalu, mereka sepakat bawa pulang dari ibunya. Mereka sudah punya uang, kan gak mungkin terus tetap minta ke keluarga wajib. Padahal waktu itu baru saja ada kasus Sumayu, masih ingat kasus Sumayu. Koma di rumah sakit, dibawa pulang rumahnya, rumahnya diubah jadi tempat perawatan yang darurat. Jadi ada alat tenaga lingkungan juga, disiapkan tenaga paramedis, disiapkan tenaga medisnya. Begitu supaya dibawa pulang dalam keadaan koma, cuma tahan satu hari, besoknya sudah meninggal. Ini mereka tidak punya apa-apa. Yang mereka untuk mempersiapkan untuk peralatan, untuk yang untuk berobat sehari-hari sudah tidak mampu. Akhirnya ibunya dibawa pulang dengan hanya berbekal satu itu jam belum habis. Begitu dibawa pulang ternyata ibunya ini masih hidup sampai kurang lebih hampir 11 bulan. Setiap hari, setiap siang, setiap sore anak dan cucunya bergantian memberikan makan. Baik berupa jus, baik berupa bubur sari. Ketika disampaikan ke dokternya, dokter mengatakan itu mukjizat. Karena kebiasaan orang yang dalam keadaan koma, seluruh organ-organ di tubuhnya tidak lagi berfungsi, tidak bisa memberikan respon, termasuk respon untuk menelan. Ini kok bisa dalam makanan? Jadi dokter mengatakan ini mujizat. Ustaz tadi mengatakan kepada saya, ini karena ibunya belum waktu ajalnya tiba. Saya katakan maaf, bukan hanya belum ajalnya belum tiba, tetapi ada bagian rezekinya yang belum habis. yang baru lagi bulan kemudian disampaikan kepada ibu tadi, baik itu berupa buku tadi, baik itu tadi oleh anak dan cucu-cucunya, baru juga bagian mesinnya yang habis Allah cabut nyawanya. Karena ada satu hadis lain mengatakan bahwa seseorang tidak akan dicabut sebelum habis bagian mesinnya. Jadi seorang sebelum didatangi oleh malaikat Israel yang biasa mencabut nyawa, biasanya dalam hadis dikatakan datang dulu malaikat Mikail yang biasa membagi-bagikan rezeki. Apa kata malaikat Mikail? Wahai 99, hari ini Allah, aku tidak melihat Allah memutusku untuk memberikan sebuah air kepada. Hari ini aku tidak melihat Allah memutusku untuk memberikan sebuah makanan kepada. Jadi nanti kalau ada malaikat ngomong itu apa? Tidak ada lagi makanan, tidak ada lagi minum, hari ini kita mau check out. Tidak akan dicabut nyawa seseorang selama bagian rezekinya masih ada. Jadi selama kita masih bernafas, jangan takut tidak sebagian rezeki. Yang kedua, orang-orang yang pernah menganggap rezeki itu lambat datangnya kepadamu. Barangkali di dalam keseharian kita ada supir angkot yang saling-saling karena takut tidak sebagian rezeki, takut rezekinya disalip oleh temannya. Saya kalau keluar dari rumah saya dalam hari malam, kalian tukang buah berjajar ada 20 ada 30 tukang buah jualannya sama. Apakah mereka merasa sebagai saingan tidak? Mereka ini tak mimpin. Karena tahu bagian TV sudah ditampar dengan apa? Atau kalau makan sarapan, ratusan bahkan ribuan orang jualan sama. Tapi di sini sudah ditampar. Jadi jangan pernah menganggap rezeki lambat datang kepadamu. Tapi karena orang yang tidak dipaham kepada cara kerja Allah, kita lebih paham kepada Allah. Mereka bisa punya lokok kan tiga halal haram haram. Karena katanya janganlah nyari yang halal, nyari yang haram di dalam saat susah kan. Jadi mau terjadi hati tiga halal haram haram, kan tidak lagi percaya kepada Allah. Padahal Rasulullah mengatakan jangankan merasa tidak datang rezeki, menganggap lambat saja tidak boleh. Karena pada waktu yang dipasti Allah akan berikan. Yang kedua, ini hadis suci, artinya firman Allah langsung. Allah mengatakan di dalam hadis suci, Allah berfirman pada malaikat yang membagi-bagikan rezeki, apa kata Allah? Bila kalian memang hamba-Ku yang melampaui batas dalam mencari rezekinya, maka biarkanlah mereka bersusah payah mengejar apa yang dikehendakinya, karena mereka tidak akan memperoleh di atas apa yang telah Aku lakukan. Jadi rezeki kita sering tergantung kepada lebih tidak mungkin kurang. Pas sesuai dengan kebutuhan kita, pas sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam hidup. Tidak mungkin berlebih, tidak mungkin kurang. Ini jadi Allah. Artinya apa? Seseorang tidak mungkin bisa mengambil hak orang lain karena orang berpikir orang lain tanpa izin Allah. Begitu juga hak kita, harta kita, rezeki kita, jabatan kita tidak mungkin bisa diambil oleh orang lain tanpa izin Allah. Kalaupun secara diambil, ditodok, dirantok, itu cuma satu ujian dari Allah. Kalau begitu rezeki dari kita, Allah bisa ganti kita apa saja. Allah bisa ganti sore, Allah bisa ganti minggu depan, Allah bisa ganti bulan depan, atau ketika kita membutuhkan. Tetapi pada akhirnya rezeki yang sudah ada di tangan kita itu tidak mungkin bisa diambil oleh orang lain. Dan itu artinya kita juga jangan pernah mimpi bisa mengambil kata orang lain, rezeki orang lain. Nanti semuanya akan diperhitungkan oleh Allah. Itu dalil yang kedua. Ini salah satu saya kutip hadis dari Ahmad Al-Tabani. Beliau mengatakan akan datang suatu masa di mana orang tidak lagi peduli apakah harta yang diperolehnya halal atau haram. Dan yang ketiga Allah mengatakan ini hadis suci lagi. Allah mengatakan dia yang ada beramal di bawah itu bukan amal golim, lalu golim diri kita. Kita baru saja selesai melaksanakan sholat zuhur. Allah tidak pernah memaksa kita untuk mulai memikirkan sholat asar. Allah tidak pernah memaksa kita untuk mulai memikirkan sholat maghrib. Allah tidak pernah memaksa kita untuk memikirkan sholat isya, sholat subuh, atau apalagi sholat zuhur. Tidak. Kerjakan sudah jatuh tempo. Sholat asar, sholat maghrib. Nanti kalau memang Allah berikan kita kesempatan, kalau memang Allah berikan kita umur, kalau memang Allah berikan kita kekuatan, kita kerjakan saja yang sudah jatuh tempo. Begitu juga urusan rezeki kan Allah. Jangan paksa aku menjalankan rezeki besok, rezeki besok, urusan besok, rezeki sekarang, nikmati sekarang, syukuri sekarang. Walaupun mungkin kita merasa sedikit, mungkin ibu merasa sedikit, ya Allah, sedikit sekali rezeki yang kau berikan dari ini, ya Allah. Padahal aku butuh lebih dari ini, tetapi kita terima dengan sabar dan kita syukuri, besok Allah akan tambah. Karena jadi Allah lain sekarang pun, nah, tidak. Kalau kau syukuri dengan rezeki yang aku berikan pada diri, besok akan tambah. Jadi rezeki kita besok tergantung bagaimana kita mencikapi rezeki kita sekarang. Rezeki sekarang, nikmati sekarang, syukuri sekarang. Rezeki besok, keputusan besok, Allah. Jadi janganlah masa aku untuk menyerahkan rezeki besok. Kita lihat dulu ayat selanjutnya. Thank you. tidak hanya sekedar dengan doa saja, tetapi dengan usaha. Dia tidak hanya berdoa, kalau saya lengkapnya, dia sholat saja. Dan dia tahu usaha itu masih hukumnya. Karena itu dia keluar karena di atas keluar dari 8 kali, hari itu 6 kali dia sudah keluar. Bahkan hari itu dia berpuasa. Dia tahu asal rezeki harus dicari dengan kerja. Semua cara-cara itu sudah dilakukan. Bahkan ketika istrinya mau berbuka, dilarang. Karena dia katakan, jangan mengharap pada makhluk, tapi mengharap langsung pada Allah. Dia punya rezeki. Semua sudah dilakukan. Tetapi justru saat-saat air ketika rezeki akan diterima, rezeki itu melayang hak yang salah. Pasti ada sebagai salah. Ada satu bulan yang tidak Allah berikan kepada hamba Allah yang satu ini. Cuma untuk pembahasannya, karena membutuhkan waktu, nanti akan kita bahas berikutnya. Kali ini sebagai penutup saja, ada empat yang hari ini akan yang telah kita bicarakan. Yang pertama adalah orang yang merasa bahwa rezeki itu adalah merupakan nasib usahanya semata, maka orang tersebut digolongkan sebagai orang musyrik. Jadi dia merasa rezeki ini hasil usaha saya, hasil keringat saya, itu disebut orang musyrik. Yang kedua, dikatakan orang yang yakin bahwa rezeki dari Allah, dia yakin rezeki dari Allah, tapi ragu diterima atau tidak, orang itu digolongkan kepada orang-orang munafik. Yang ketiga adalah orang yang yakin rezeki dari Allah, tetapi tidak mengeluarkan kewajibannya atau zakatnya, dan bahkan digunakannya dianggap-anggapkan untuk perbuatan maksiat atau perbuatan yang menentang perintah Allah. Itu disebut orang fasik, orang yang rusak. Dan yang keempat adalah orang yang yakin bahwa rezeki itu dari Allah dan usaha hanya asbab saja yang tidak mempengaruhi dapat atau tidaknya satu rezeki, dan lalu kemudian mengeluarkan zakatnya dan tidak digunakan untuk berbuat maksiat di jalan Allah. Inilah orang-orang yang disebut orang-orang mukmin yang tulus dan ikhlas. Nah, kenapa tadi yang terjadi pada semua adat-adat seperti sudah dilakukan, usaha sudah, kerja sudah, doa sudah, tetapi masih juga ternyata mengalami hambatan? Jawabannya insya Allah pada pertemuan berikutnya, karena waktu sudah sampai jam 1. Pertanyaan barangkali diajukan secara langsung saja, secara informal, karena keterbatasan waktu. Sekali lagi mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada nama Allah yang berusaha mustaqim. Bila di topik walidaya wa sallallahu alaikum.